بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan an-nasaih al-musalsalah sampai kepada nasihat yang ke-25. Aqul silsilatu nasihati ritullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-25. Alamatus sa'adati wasyakawah. Alamat, ciri-ciri, tanda-tanda as-sa'adah, kebahagiaan, wasyakawah, dan kesengsaraan. As-sa'adah di sini meliputi sa'adah di dunia, juga sa'adah diniyah ukhrawiyah. Begitu pula syaqawah meliputi syaqawah di dunia juga syaqawah diniyah ukhrawiyah. Sebab yang akan kita baca nanti dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah meliputi itu semua. Alamah di sini, tanda ciri di sini dikembalikan kepada kondisi masing-masing orang. Terkait dengan ilmunya, terkait dengan amalnya, terkait dengan muamalahnya. Naam. Maka ini penting untuk kita ketahui bersama, supaya kita mengerjakan asbabus sa'adah, dan mewaspadai meninggalkan asbabus syaqawah. Aqul, قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الفوائد. Berkata ابن القيم الجوزية رحمه الله dalam bukunya الفوائد. Halaman 165. Beliau mengatakan min علامات السعادة والفلاح. Termasuk tanda-tanda ciri-ciri kebahagiaan dan keberuntungan. Innal 'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Sesungguhnya seorang hamba itu setiap kali ditambah ilmunya, ditambah pula tawadhu' dan rahmatnya. Ini yang pertama. Ikhwanatiddin 'azakumullah. Seseorang dalam talabul ilmi syar'i, dia akan mengalami paling tidak salatu asybar. Tiga jengkal. Tiga tahapan dalam ilmu, dalam talabul ilmi. Man dakhala fi syibl awal takabbar. Seseorang yang baru masuk ke jengkal pertama, dia akan sombong. Merasa dia yang alim, merasa dia mengetahui segala-galanya. Dikarenakan baru ngerti ilmu, baru memahami ilmu, seakan-akan dia menguasai semuanya. Ini yang pertama. Wa man dakhala fi syibri tsaida wada. Namun barang siapa baru menemukan seseorang yang masuk pada jengkal yang kedua, dia akan tawadhu. Baru tahu dia bahwasanya ilmu yang mau dia kaji, ilmu yang dia dalami luas. Mulai dia merasakan faedah ilmu tadi. Wa man dakhara fi syibth tsalits 'aliman annahu jahil. Dan seseorang yang masuk pada jengkal yang ketiga, dia baru tahu dia masih jahil. Di atasnya banyak para ulama, para imah. Jauh lebih alim daripadanya. Di depannya ilmu begitu luas bak samudra, tak bertepi. Ternyata yang dia pelajari, yang dia tahu baru sedikit. Baru ngerti dia jahil. Nah, yang diharapkan adalah pada syibru sani wa salis. Tanda sa'adah dia. Tanda falahnya dia. Setiap bertambah ilmunya, bertambah tawadhu'nya. Tambah rahmatnya. Dengan tawadhu' itulah Allah akan mengangkat martabatnya dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat martabatnya dia. Yang pertama, menunjukkan ilmunya bermanfaat. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadharih. Setiap kali ditambah amalnya, ditambah pula rasa takut dan kewaspadaan dia. Amal di sini amal yang syar'i, yang dikerjakan dengan keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah. Nah, seseorang itu manakala imannya semakin kuat, manakala imannya semakin tebal, takwanya kepada Allah semakin tinggi, disertai dengan ilmu syar'i yang dia miliki. Setiap kali dia beramal saleh, semakin dia takut. Semakin dia waspada. Yang dimaukan dengan takut di sini, takut amalnya ghairu makbul. Amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ini sifatnya kaum mukminin. Sudah mengerjakan amal saleh yang sedemikian maksimalnya, yang begitu banyak, dengan kualitas yang tinggi, penuh keikhlasan dengan mutaba'at sunnah. Tetapi, waqulubuhum wajilah, kata Allah. Hati mereka masih takut. Yakni takut amalnya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari situ dia semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat untuk memperbaiki amalnya. Semakin mengikhlaskan niatnya, semakin untuk mutaba'atul sunnah, semakin bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal. Ini tanda orang yang mukmin muflih minas su'ada. Amalnya itu menjadi hujjatun lahu. Yang ketiga, wa kullama zida fi umurihi naqasa min hirsih. Setiap kali ditambah umurnya, maka semakin kurang ambisi dia mengejar dunia. Al-hirs itu ambisi duniawi. Baik ambisi mengejar duniawi atau ambisi mengejar tahta atau kedudukan. Ya, setiap kali bertambah usianya, bertambah umurnya, semakin berkurang ambisi duniawiyahnya. Karena dia tahu bahwasanya semakin tambah usia di dunia berarti semakin dekat dengan kematian, semakin dekat dengan hari dengan darul akhirah. Maka dia mempersiapkan diri untuk bekal akhirat menuju Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia menjadi orang yang terbaik. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Seseorang yang panjang usianya, namun sangat bagus amalannya. Ada Sa'id. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Ini yang berikutnya lagi. Yang keempat. Setiap kali ditambahkan harta bendanya, ditambah pula kedermawanan dia dan pemberian dia. Ala syakir, seseorang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Setiap kali harta benda dia bertambah, setiap kali bertambah harta bendanya, semakin jadi orang kaya, semakin dermawan memberikan kepada orang lain, baik kepada fakir miskin, kepada orang yang lemah, sedekah jariah dan yang lain-lainnya. Semakin dermawan dikarenakan dia tahu harta benda yang dia dapatkan bukan dari upaya dia dan usaha dia semata. Dia yakin dengan seyakin-yakin ini semuanya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Maka bentuk syukurnya dia infakkan, dia belanjakan untuk fisabilillah. Dia pakai untuk sedekah-sedekah wajibah dan sedekah-sedekah yang sunnah mustahabbah. Kehidupan dia bersahaja, apa adanya, tidak menampilkan glamor kehidupan dunia, namun dipakai untuk investasi akhirat. Ada sa'id, orang yang berbahagia. Syakir li'an'umillah, orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, yang kelima, wa kullama zida fi qadrihi wa syahihi. Setiap kali ditambahkan kedudukan dan jabatannya, posisinya, zida fi qurbihi minan nas, semakin bertambah dekat kepada orang lain. Wa qadhi hawaijim, semakin dia menunaikan hajatnya orang lain. Wa tawadhu'i lahum, semakin tawadhu kepada orang lain. Ini terkait dengan masalah muamalah. Seseorang yang dhu mansibin wajah, seseorang yang memiliki kedudukan dan posisi tengah-tengah masyarakatnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin tawadhu, semakin menggunakan posisinya untuk membantu orang lain, menunaikan hajatnya orang lain, semakin dekat kepada mereka. Tidak ada jurang pemisah antara dia dengan muslimin, dengan masyarakatnya. Ini adalah imamun adil, seorang imam yang adil, seorang imam yang mutawadhi', pemimpin yang tawadhu', pejabat yang tawadhu'. Tanda jabatan yang ada pada dirinya, kedudukan yang ada pada dirinya, riasah yang ada pada dirinya, tidak menjadikan dia berambisi untuk kedudukan. Ini merupakan orang yang amin, amanah, firyasah. Sa'id, ini orang yang berbahagia. Orang yang beruntung yang seperti ini. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, ini semuanya alami. Tidak bisa direkayasa. Sangat alami. Ketika dia kerjakan semua dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata, ihtisabul ajri indallah, dengan dasar ilmu yang dia miliki sesuai dengan bimbingan sunnah, ini semakin alami. Tawadhu'nya itu bukan rekayasa. Rahmatnya bukan rekayasa. Rasa takutnya bukan rekayasa. Tidak punya ambisi dunia bukan rekayasa. Kedermawanan dia bukan rekayasa. Kedekatan dia dengan orang lain bukan rekayasa. Menunaikan hajatnya orang lain bukan rekayasa. Tidak ada tendensi pribadi ataupun duniawi. Lillahi ta'ala. Alami. Dan itu akan nampak pada mazahirnya. Nampak pada ucapannya, nampak pada perilakunya, tindak tanduknya, akhlaknya, muamalahnya. Nampak bisa dibaca oleh orang lain. Ini as-sa'adah wal falah. Qal, berkata Ibn Qayyim Salaitu Rahimahullah, wa alamat asyqawah, dan termasuk tanda-tanda kesengsaraan seorang hamba. Lawan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Beliau memperinci, annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihi. Manakala ditambah ilmunya, ditambah pula kesombongan dia. Taihun itu sebuah perangai yang buruk, menunjukkan dia ini sudah enggak terkendali, orang yang tersesat, enggak terkendali, kesombongannya enggak terkendali. Ini adalah ilmun ghairu nafi', ilmu yang enggak bermanfaat. Ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang ghairu nafi'in li dzatih. Ilmu yang tidak manfaat pada zatnya. Ini adalah ilmu-ilmu yang dilarang dalam agama. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu teluh. Dan semisalnya. Memang dia muharramun li dzati, ghairu nafi' li dzati. Zat ilmunya enggak manfaat. Dan pada umumnya mereka akan mengalami kesombongan di situ. Merasa sombong di hadapan orang lain yang enggak memiliki ilmu tersebut. Dan ini yang paling parah. Zat ilmunya ghairu nafi', orang yang mutakabbir. Tapi ini bagi kaum muslimin, bagi thullabul ilmi, perkaranya wadih gitu. Karena penyimpangan ilmunya. Ada yang kedua, ini secara kesamarannya lebih samar, sehingga khatarnya mara bahaya lebih mengerikan lagi. Yaitu ilmun ghairu nafi'in li ghairihi. Ilmu yang tidak bermanfaat bukan karena zat ilmunya, tapi karena sebab yang lain. Artinya ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia kuasai, ilmu syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, ilmu syariat, tetapi tidak bermanfaat karena asbab yang lain. Di antara asbabnya ialah yang pertama, la ya'mal bihi. Tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga ilmu ini menjadi wabalun alaih, bala atas dirinya. Hujjatun alaih, hujjah yang menyerang dirinya. Inilah sifatnya orang-orang Yahudi. Ya'lamuna wa la ya'maluna bi ilmihim. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dalam Al-Quranul Karim, mereka diumpamakan yang pertama, kamatsalil himari yahmilu asfara. Diumpamakan seperti keledai yang membawa kitab. Ini di Al-Jum'ah. Dalam ayat yang lain, di Al-A'raf 175-76, diumpamakan kamatsalil kalbi, kayak anjing. Hewan yang paling rendah dalam Islam. Dikatakan sebagai ulama ussu, alimun fajir, alimun fasik. Ini sengsara yang seperti ini. Tanda penyimpangan dia, ilmunya enggak manfaat. Bukan karena zat ilmunya, tapi karena enggak mau mengamalkan ilmunya. Asbab yang kedua adalah dia mengkaji ilmu itu melampaui batas yang diizinkan. Ada beberapa ilmu yang masuk dalam kategori ini. Dicontohkan seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu kal milh, kata para ulama, kayak garam. Ilmu tanpa nahwu sepo, enggak ada rasanya. Tetapi kebanyakan nahu menjadi asin. Belajar nahu itu adalah barakallahu fikum sebatas supaya lesan kita lurus, tidak lahan. Yang kedua, dipakai untuk memahami dengan benar Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika mengkajinya melampaui batas yang disyariatkan, maka akan masuk pada ilmu kalam, ilmu jidal, ilmu mantik. Mempermainkan kata dengan nahunya. Ini yang dikecam dalam Islam. Maka ilmunya menjadi ghairu nafi', enggak manfaat dikarenakan mengkajinya melampaui batas yang diizinkan. Menjadi ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu jidal. Contoh yang lain tentang ilmu an-nujum. Ilmu tentang bintang. Yang diizinkan terkait dengan bintang, bintang itu fungsinya yang pertama untuk hiasan langit, yang kedua untuk penunjuk arah, yang ketiga untuk melempar setan. Ketika dia mengkaji ilmu nujum melebihi itu, maka masuk pada ilmu sihir. Namanya ilmu ta'sir. Jadi ilmu nujum dibagi dua oleh para ulama. Ada ilmu ta'sir, ilmu tafsir, dan ilmu ta'sir. Ilmu ta'sir, ilmu tentang pergerakan bintang. Sayr nujum. Pergerakan bintang untuk arah. Ini arah kiblat, ini arah utara, selatan, timur, barat. Itu diperbolehkan. Ada ilmunya di situ. Yang kedua, yang melampaui batas yang diizinkan namanya ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir meyakini bahwasanya apa-apa yang terjadi di muka bumi ini efek dan pengaruh bintang. Na'udzubillah. Ini termasuk ilmu sihir. Dikecam dalam Islam. Wahakala. Sehingga dia ghairu nafi' li ghairih. Tidak manfaat karena yang lainnya. Yang amat samar sebab yang pertama tadi. Tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang banyak menimpa orang-orang yang memiliki ilmu. Sosok dhu ilmin, ahlul ilmi. Tulabul ilmi la yanfa' ilmuhu, tidak manfaat ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang membuat dia syaqi, sengsara dia. Minas syaqawah, dikarenakan ilmunya ghairu nafi', ilmunya wabalun alaih, hujjatun alaih. Na'udzubillah. Yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, wa kullama zida fi amalihi زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن الظن بنفسه. Setiap kali ditambah amalannya, ditambah fakhrnya, dia berbangga dengan amalnya itu. واحتقاره للناس, semakin merendahkan, melecehkan orang lain. وحسن الظن بنفسه, berbaik sangka dengan diri. Ini seseorang yang ujub bi'amalih, merasa bangga dengan amal yang dia kerjakan. Merasa dia yang paling soleh. Merasa dia yang paling ahli ibadah. Dan itu ciri-cirinya disebutkan nih, yang disebutkan sama beliau di sini. Ada unsur tafakhur, takatsur, berbangga dengan amal yang telah dia kerjakan. Takatsur, berbangga dengan banyaknya amal yang dia kerjakan. Itu bisa nampak pada ucapan dia sendiri atau gestur tubuhnya, dan semakin nampak ketika ada unsur ihtiqar binnas, linnas, melecehkan, merendahkan orang lain. Mengatakan ente ini ahli maksiat, ente ini ahli fisq, ente ini ahli fujur, ente ini fajir, fasik. Merasa diri yang paling ahli ibadah. Ini membahayakan. Dikarenakan amalnya menjadi musibah atasnya, balak atasnya, hujjah atasnya. Kalau mau ditarik benang merahnya, al-ujub bil amal, merasa bangga dengan amal yang dia miliki, itu dikarenakan adamul ikhlas atau naqsun fil ikhlas. Karena enggak ikhlas dalam mengerjakannya atau kurang kadar keikhlasannya, dia beramal karena tendensi duniawi atau pribadi. Entah sanjungan, entah pujian, atau ketenaran, atau kemasyhuran, atau posisi terkedudukan, atau jabatan, atau harta benda, atau yang lain-lainnya. Allahul musta'an. Dan terkadang pula terjadi kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, amalnya dia enggak sesuai dengan sunnah. Kuantitas banyak, kualitas ala bid'ah, bukan ala sunnah. Ini pun dia biasanya akan merasa sombong di hadapan orang lain. Allahul musta'an. Ini namanya abidun fajir. Seorang ahli ibadah yang fajir, yang fasik. Yang ketiga kata beliau, wa kullama zida fi umurihi zida fi hirsi. Setiap kali ditambah umurnya, ditambah pula ambisi dia mengejar dunia. Ada khasir, syaqi, orang yang merugi, yang sengsara. Ambisi dunia itu sudah menghujam dalam sanubarinya. Hubbud dunia sudah sangat menghujam dalam lubuk hatinya. Semakin tua, bukan semakin insaf mencari bekal akhirat, semakin tua, semakin berambisi, semakin berambisi, semakin berambisi. Dan inilah yang ada pada wataknya manusia. Hubbu syahwat, ya, dihias-hiasi bagi umat manusia, cinta kepada syahwat. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, la habba yakuna lahu thaniya." Kalau seandainya Bani Adam itu memiliki satu lembah emas, dia pasti akan menginginkan lembah yang kedua. Rasul mengatakan di hadis, "Walayyam la'afahu ila turab." Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali pasir. Ada yang memanakan mati. Pasir, yakni dia dikubur di kuburannya. Ambisi dunia akan terus ada dalam hatinya sampai dia mati. Dan ini membinasakan, membuat dia sengsara. Dikarenakan ambisi inilah yang akan menghancurkan agamanya. Apalagi menggunakan nama agama untuk meraih ambisi dunia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wa syarafil dini." Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar dilepaskan di sekawanan domba-domba. Itu lebih menghancurkan, lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang meraih harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Ambisi dunia merusak agama. Ambisi kedudukan dan posisi merusak agama. Hancur agama orang itu. Karena hirs ambisi dunia. Hada wadih. Yang berikutnya adalah, wa kullama zida fi mali zida fi bukhli wa imsaki. Dan setiap kali ditambah usaha harta bendanya, ditambah pula bakhilnya, dan dia menahan diri enggak memberi orang lain. Ada syaqi, ada bakhil. Ini orang yang bakhil. Ini orang yang syaqi. Justru dengan bakhilnya itu, justru dengan imsaknya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan harta benda kepada orang lain, harta bendanya akan binasa. Disebutkan dalam hadis, setiap hari kata Rasulullah SAW, ada malaikat Allah yang berdoa, "Allahumma i'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang berinfak. Doa yang lain, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan kebinasaan harta benda pada orang yang mumsik, yang enggak berinfak. Dia merasa dengan bakhilnya itu harta dia akan tetap ada. Harta dia enggak berkurang. Ini merupakan pemahaman picik orang yang sengsara. Justru dengan riwayat tadi ditegaskan, dengan bakhilnya dia, dengan imsaknya dia, dia menahan harta bendanya, tidak memberikan kepada orang lain, justru sebab talaful mal, kebinasaan harta. Di sisi yang lain, dia dikenal dengan akhlak yang buruk karena bakhilnya. Sengsara dia. Begitu dia mati, ternyata tidak membawa pahala sedekah dikarenakan bakhilnya, dan harta benda dia ditinggal, dijadikan rebutan oleh ahli warisnya. Di alam kubur nanti, di yaumul qiyamah nanti, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saki, orang yang sengsara. Yang berikutnya, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi, zida fi kibrihi wa dihi. Dan setiap kali ditambahkan kedudukan dan jabatannya, tambah sombong dan tambah sesat. Tak terkendali kesombongan dia. Ada mutakabbir. Sifatnya para mutakabbirin, para mutajabbirin, jababirah. Orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh. Ini merupakan perangainya Fir'aun. Ini merupakan perangainya Iblis. Ini merupakan perangainya Al-Jababil Al-Kuffar. Raja-raja kafir yang sombong itu. Perangai yang sangat jelek. Setiap kali bertambah kedudukan dan posisinya, tambah sombong. Ini adalah syakawah, kesengsaraan, kebinasaan yang akan menimpa dia. Tidak mau membaur dengan orang lain. Ada jarak antara dia dengan masyarakatnya. Tidak memenuhi kebutuhan rakyat, kecuali pencitraan saja, atau ada tendensi duniawi atau pribadi yang ingin diarahi. Semuanya ingin diistimewakan, tempat duduknya diistimewakan, majlisnya diistimewakan, makanan minumannya diistimewakan, ila akhiri. Hati-hati, na'udzubillah. Ini merupakan alamat syaqawah. Mutakabbir, mutajabbir. Nah, dan sekaya kita ini perkara yang alami. Orang-orang yang memang gak ada keikhlasan, atau memang memiliki niatan-niatan, tujuan-tujuan yang tercela, ini alami. Akan muncul dengan sendirinya pada orang tersebut. Terutama ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fitnah, sebuah ujian. Akan nampak ini semuanya. Siapa yang mutawadhi akan nampak. Siapa yang mutakabbir akan nampak. Siapa yang ilmunya manfaat juga nampak. Ilmu yang ghairu nafi' juga akan nampak. Orang yang ujub juga nampak. Yang takabur juga nampak. Yang tawadhu juga nampak. Alam. Enggak ada rekayasa. Maka di akhir Muqayyim mengatakan, qala rahimahullah, wa hadhil umuru ibtila'un minallah, wa imtihanun yabtali biha ibadah. Perkara-perkara ini merupakan bala ujian dari Allah. Imtihan dari Allah yang Allah menguji hamba-hambanya dengan itu. Diuji dengan ilmunya, diuji dengan amalannya, diuji dengan umurnya, diuji dengan harta bendanya, diuji dengan kedudukan dan posisi dan pangkatnya dia. Qala fa yas'adu biha aqwamun wa yashqa biha aqwam. Maka berbahagialah dengan poin-poin di atas suatu kaum, dan sengsara dengan sebab itu pula kaum yang lain. Allah mentakdirkan ini yang sa'id, ini yang syaqi. Hadza min ahli sa'adah wa hadza min ahli syaqawah. Hadza min as-su'ada, hadza min al-ashqiya. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun masing-masing kita diperintahkan untuk mengerjakan asbab. Takdir Allah yang menentukan, tapi kita enggak tahu takdirnya kita. Secara syar'i kita diperintahkan untuk mengerjakan asbab syar'iyah. Maka kerjakan asbabul falah wa sa'adah, tinggalkan asbabul syaqawah. Dan terus introspeksi diri, muhasabah, dikarenakan semakin nampak pada keseharian masing-masing kita. Fallahul musta'an. Maka saya katakan di akhir, razaqallahu wa iyyakum sa'adata wal farah wa jannabana asbab asy-syaqawah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya utarakan, dan insyaallah akan diteruskan kembali pada kesempatan yang berikutnya. Nasihat yang ke-26, ke-27, ke-28, pembahasan tentang masalah dawabit ard al-mukhalif. Kaidah-kaidah dalam membantah orang yang menyelisihi. Ini perkara yang sangat penting, akan dikaji insyaallah pada ujian yang berikutnya. Wabillahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.